Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, salah satu faktor yang menjadikan Singapura seolah menjadi surga bagi para koruptor adalah faktor historis, di mana sebagai negara baru yang tidak memiliki natural resource, membuat Singapura harus bisa survive dengan mengandalkan perannya sebagai negara perdagangan, sehingga Singapura tidak lagi melihat latar belakang dari dana-dana yang masuk ke negaranya. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, tampaknya faktor histori Singapura yang harus survive sebagai negara perdagangan yang membuat negara itu tidak melihat latar belakang dari mana dana-dana yang masuk ke negaranya ya Pak? Ya, jadi bukan persoalan apa perilaku koruptifnya atau korupsinya ke Singapura karena kalau mau korupsi jangan di Singapura kan gitu. Lah bakar itu duitmu dari mana ya? Ya itu urusanmu gitulah. Nah, tetapi kan nggak bisa secara formal bersikap seperti itu. Nah, ini kan bukan pulau-pulau di Pasifik Selatan yang negaranya bisa dipakai untuk pencucian uang gitu. Nah, Singapura harus mempertahankan reputasi itu. Dan membaik, memang membaik, harus diakui. Tidak semudah dulu orang korupsi terus lari ke situ gitu. Persoalannya bukan di korupsinya, persoalannya adalah di tradisi orang gitu. Kita ini tidak tahu mengapa sampai hari ini pemerintah kita itu tidak bisa menandatangani atau menyusun kerjasama bilateral misalnya untuk ekstradisi. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan korupsi, tetapi juga untuk jenis kejahatan yang lain. Nah, kecuali kejahatan konvensional lebih gampang gitu, misalnya pembunuhan atau apa gitu ya. Itu lebih gampang prosesnya kalau di Singapura. Lantas apakah Singapura juga tidak punya perjanjian ekstradisi dengan negara lainnya? Punya. Ya, saya nggak tahu ya dengan mana lagi gitu kan. Itu kan kebodohannya di kita aja. Nggak mampu kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan Singapura gitu. Dan di tingkat diplomasi ini udah jadi persoalan dari dulu. Kalau menurut saya, ya, kalau perkiraan saya ini kan banyak lobby-lobby di sini yang bisa menekan dan berkepentingan supaya tidak ada ekstradisi gitu. Mengapa begitu, Pak? Ya bagian dari mafia-mafia itu kan. Sebetulnya sangat mudah kita. Saya ngalami bolak-balik ketemu orang-orang yang di sini dijadikan tersangka di DPO gitu. Kita kalau makan di Singapura, ya paling ketemu orang-orang itu yang di sini penjahat, di sana enak-enak aja. Nggak ada masalah. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.